asal hukum dalam sebuah perintah itu dikerjakan dengan segera. Seperti tadi saya baca ayat wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Mendengar itu, maka asal hukumnya adalah alal faur, artinya dikerjakan dengan segera bagi siapa yang mampu. Berarti bagi siapa yang mampu, yang menunda-nunda berdosa. Nah, itu maksudnya. Sama kalau kita punya anak, misalkan anak saya Abdullah, Abdullah tolong ambilkan itu. Abdullah nanti mengambilnya mungkin sore hari, padahal kita pengennya kapan? Sekarang. Nah, walillahil matsalul a'la, dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai perumpamaan yang lebih tinggi daripada itu. Asal hukum sebuah perintah adalah apa? Alal faur. Ini mungkin faedah ditambah dari dari malaikat ini, kita bisa ambil pelajaran juga bahwasanya asal hukum sebuah perintah dikerjakan atas dengan kesegeraan, tanpa menunda-nunda. Ya. Kemudian juga yang sudah kita pelajari yaitu illa iblis, kecuali iblis. Ada permasalahan di sini. Apa permasalahannya dulu sebelum kita jawab, Pak Musa? Permasalahannya apa dulu? Nah, Pak Bahtiar, permasalahannya apa dulu? Seolah-olah iblis itu adalah bagian dari malaikat. Karena ketika misalkan, ini ada empat ya. Ya, empat gelas air. Maka di depan saya ada empat gelas air. Dan saya akan meminum seluruhnya kecuali satu gelas. Berarti yang saya kecualikan adalah gelas apa? Air juga, jenis air juga. Jadi sama. Seperti Allah berfirman, wa idz qulna lil malaikah, kami beritahukan kepada, katakan kepada para malaikat, sujudlah, sujud semuanya. Melainkan iblis, kecuali apa? Iblis. Seakan-akan di sini iblis adalah bagian dari malaikat. Karena kata-kata melainkan, kata-kata istidrak itu adalah menunjukkan kepada keanggotaan dari yang dikecualikan tersebut. Nah, pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah, bagaimana jawabannya? Ada beberapa jawaban yang sudah kita sebutkan. Dari tafsir Abdullah bin Abbas, apa beliau menyebutkan? Nah, iblis adalah apa? Salah satu penduduk dari kampung-kampungnya para malaikat. Bukan dia dari malaikat dalam artian bukan dia makhluk yang diciptakan seperti malaikat, yang diciptakan dari cahaya. Tetap iblis diciptakan dari api, akan tetapi dia hidup bersama siapa? Para malaikat. Tafsiran yang kedua yang dikatakan oleh siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Salah satu kabilah dari kabilah iblis, dalam artian sama juga sebenarnya, ya, dia adalah bagian masyarakat dari malaikat yang hidup di tengah-tengah malaikat. Tetapi secara penciptaan dia adalah min marijin minnar, dari lisan-lisannya api. Ketika api naik, nah itu kan ada ujung-ujungnya, itulah lisan-lisannya api. Ya. Yang ketiga apa? Hah? Iblis sebelum dia bermaksiat apa? Ahli ibadah. Yang bernama siapa? Azazil. Kemudian juga Al-Harith. Nah, ini saya ingin menyinggung sedikit. Kemarin ada yang nelfon saya, Ustaz, nama anak saya Harith. Ini bagaimana? Ya, maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika iblis dikabarkan oleh Abdullah bin Abbas namanya adalah Harith, dan waktu itu sebelum berganti menjadi iblis, dan Al-Harith namanya pada waktu itu adalah orang yang makhluk yang taat beribadah kepada Allah, baru setelah dia terkutuk menjadi iblis. Nah, setelah dia mengingkari, kemudian tidak taat kepada Allah, maka dia jadi iblis namanya. Nah, berkenaan dengan ini ada hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Wahab Al-Jushami, wa kanat lahu suhbah, kata Abdullah bin kata Imam Abu Dawud, dan dia mempunyai sahabat, persahabatan dengan Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasammau bi asma'il anbiya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah nama, maksudnya nama-nama anak kalian dengan nama-nama para nabi. Wa ahabbul asma' ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Dan nama-nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Wa asdaquha Harith wa Hammam. Wa aqbahuha Harb wa Murrah. Dan yang paling benar dari nama tersebut adalah namanya Harith dan juga Hammam. Harith artinya orang pekerja keras. Hammam orang yang bertekad keras. Sama seperti iblis sebelum dia menjadi iblis sekarang namanya. Jadi syaitanir rajim, syaitan yang terkutuk, yang terlaknat. Ya, dia sebelumnya namanya Harith, dalam bahasa Ibraniyah namanya adalah Azazil. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan hadis ini tidak mengapa seorang anak bernama Harith. Wasdaquha, kata Rasulullah SAW. Nama yang paling benar, ya artinya yang mendatangkan kebenaran, Harith. Nantinya dia akan bertekad keras, Hammam, dia akan berjuang keras untuk sebuah tekad yang baik. Wa aqbahuha, dan nama yang paling buruk, Harb, perang. Wa murrah, dan pahit. Ya, Harb dan murrah. Dan Al-Hasan dan Husain asalnya mau diberi nama itu, Harb. Karena orang Arab itu kan keras ya, Harb. Jadi karena mereka cuaca ekstrim, panas-panas sekali, dingin-dingin sekali, maka dan sering terjadi sebelum datang Islam, sering terjadi peperangan di antara kabilah-kabilah. Sedikit-sedikit perang, sedikit-sedikit perang, Harb. Makanya sering namain nama anaknya dengan Harb. Dan di sini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Harb dan Murrah. Ya. Jadi tidak mengapa seorang anak berganti Harb. Sampai ada yang nelpon kepada saya, "Ustaz, kalau enggak boleh saya mau ganti saja namanya dengan nama yang lain dan tolong pian carikan ngarannya." Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak mengapa, ya. Illa iblis, di sini iblis namanya adalah asalnya selama dia ahli ibadah, sangat taat, tekun kepada Allah, namanya siapa? Harith. Taib. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan menyombongkan diri. Nah, pelajaran yang menarik yang bisa kita ambil pada hari kemarin, enggan dan menyombongkan diri. Apa pelajarannya? Kata-kata enggan dan menyombongkan diri. Bahwasanya maksiat apa? Akan mengajak kepada maksiat-maksiat yang lainnya. Asalnya tidak hanya tidak mau sujud, ya. Baru setelah itu timbul dia sombong. Sombong pun dari dua sisi, sombong terhadap perintah Allah dan sombong kepada siapa? Kepada Adam. Kemudian timbul maksiat yang lanjutnya, apa itu? Dia malah minta umur yang panjang. Untuk apa minta umur yang panjang? Untuk menyesatkan manusia. Ini tambah parah ini. Kalau berbuat dosa untuk diri sendiri, ya, ini masih dikatakan dosa. Jangan masih mending. Kalau berbuat dosa, misalkan ada orang berjudi untuk diri sendiri, ya dosa, bukan mending, dosa dia. Tetapi kalau sudah menyediakan tempat untuk berjudi, nah ini ngajak orang namanya, lebih parah daripada sebelumnya. Nah, itu yang terjadi pada iblis. Dia tidak mau sujud, dosa, enggan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyombongkan diri kepada Allah, menyombongkan diri kepada Adam, dosa. Tambah lagi ingin menyesatkan manusia. bahkan minta sarana kepada Allah. Nah, ini pelajaran menarik juga dari iblis, ya, bahwasanya terkadang seorang yang buruk perangainya, tidak taat kepada Allah, dikabulkan doanya oleh Allah untuk lebih besar ujian dan siksanya di dunia dan di akhirat. Ya, coba iblis minta fasilitas agar dengan fasilitas tersebut dia bisa apa? Dia bisa bermaksiat kepada Allah. Coba perhatikan, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Rabbi anzirni ila yaumi yub'athun. Wahai Allah subhanahu wa ta'ala, berikan aku waktu sampai kepada hari yang ditentukan. Surah Al-A'raf ayat 14. Rabbi anzirni ila yaumi yub'athun. Qala anzirni ila yaumi yub'athun. Surah Al-A'raf ayat 14. Bahkan Allah mengabulkan. Qala innaka minal munzirin. Sesungguhnya engkau adalah orang yang akan diberikan waktu yang panjang. Setelah itu apa dia katakan? Fabima aghwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma laatiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Artinya, dan sebagaimana engkau telah menyesatkan aku ya Allah, aku akan tunggu mereka dari jalanmu yang lurus. Ini sudah janji iblis. Jadi jangan pernah merasa aman. Ya, kemudian aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Itu pun ada tafsirannya. Bukan secara lahir memang datangi dari depan, bukan. Dari depan, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, dia akan dilalaikan dengan cita-cita angan-angan dunia sehingga lupa terhadap akhirat. Dari belakang, dia akan dilalaikan dengan perkara-perkara akhirat. Dan seperti itu. Banyak tafsiran dari ayat ini. Jadi, sekali lagi saya ulangi, jangan heran jika ada orang maksiat, doanya banyak kabul. Agar lebih besar ujian dan siksanya di dunia dan di akhirat. Ya. Dan jangan heran pula, orang yang beriman, doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar Allah ingin menambah nikmat, mengangkat tangan kepadanya, meminta kepadanya. Nikmat itu, Pak. Ya. Selama doa kita belum dikabulkan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk sifat buruk manusia. Ini yang saya sebutkan, dan di sini disebutkan juga ada apa namanya, yang disebut, ketika menjelaskan ayat ini, Imam Ibnu Katsir menyebutkan beberapa riwayat dari Ibnu Jarir Al-Tabari. Manusia itu salah satu sifat buruknya. Jadi Adam alaihissalam ketika dimasukkan ruh dari kepalanya, kemudian jalankan ruh tersebut, akhirnya melewati mata, matanya bisa membuka. Kemudian melewati mulut, melewati telinga, melewati leher, karena melihat, ya, matanya sudah bisa melihat, akhirnya apa? Dia melihat yang di surga yang indah-indah. Dia ingin memetiknya. Langsung dia ingin berdiri, Nabi Adam alaihissalam. Beliau ingin berdiri, padahal rohnya belum sampai kepada kaki. Maka disitulah Allah berfirman, wa kanal insanu ajula. Dan manusia itu mempunyai sifat terburu-buru, tergesa-gesa. Belum sampai ruhnya kepada kaki. Dan tergesa-gesa itu banyak hal. Memvonis orang, ya. Memvonis istri, memvonis suami. Seperti yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, sikap istri terhadap suami, ya. Cepat sekali memvonis. Cepat sekali tidak bersyukur kepada suami. Kalau seandainya padahal sudah menjadi dua laki bini, sudah puluhan tahun, ya, sudah puluhan tahun, sudah dimakani oleh sang suami itu berkilo-kilo beras, sekali tidak diberikan atau tidak dikabulkan permintaannya oleh sang suami Uma Aika Piani, selama kita 25 tahun berkeluarga kada pernah berbuat baik sedikit pun lawan ulun. Lalu garam yang dimakan berkilo-kilo itu apa? Subhanallah. Cepat sekali memvonis. Begitu juga suami kepada istrinya, cepat sekali memvonis. Ketika sang suami habis pulang dari kantor, dari pulang dari pasar, dari toko sore-sore, keuyuhan, kecapean, hendaknya dilayani, melihat sang istri tergelepar di tengah rumah. Dalam keadaan memakai baju daster di tengah bagian ininya rabit. Kemudian sang anak yang pertama guring sebelah sana tergelepar, yang sini sebelah sini tergelepar, semuanya beradu ngaruh. Maka sang suami jangan cepat-cepat memvonis, ini kada beadab lawan suami. Suami datang ya, tidak malah tidak disambut. Mungkin kecapean, mungkin lagi sakit dan sebagainya. Jangan cepat-cepat memvonis. Ya, terhadap istri, terhadap suami, terhadap pasangan. Begitu pula juga terhadap pegawai, terhadap karyawan kita, terhadap kawan-kawan kita, jangan cepat-cepat memvonis. Kemudian saya pernah berpikir, saya ini sudah menjadi keyakinan saya, alhamdulillah, dan mudah-mudahan Allah menetapkan di dalam hati saya keyakinan itu, bahwa isbal itu haram. Ini contoh cepat memvonis ya. Isbal itu haram. Jadi meskipun kaki saya belang, meskipun kaki saya lagi pengkor, ini tetap saja isbal itu haram. Suatu ketika mungkin pakaian saya agak turun. Nah, orang yang melihat, yang sudah menjadi kebiasaan dia bahwasanya dia itu tidak isbal, jangan cepat memvonis. Ustaz si fulan isbal. Padahal ada sesuatu, mungkin karena bajunya injaman ya, bajunya basah dan sebagainya. Jadi jangan cepat memvonis, itu sangat luar biasa bermanfaat untuk muamalah di tengah-tengah manusia. Ya, jangan cepat-cepat memvonis. Dan itu tanda hati orang yang bersih. Hati orang yang bersih adalah tidak cepat memvonis. Catat tuh baik-baik. Tanda orang hati yang bersih adalah tidak cepat memvonis. Memvonis sebuah kekeliruan, sebuah kesalahan. Apalagi dia terkenal dengan sahibu sunnah. Dia terkenal dengan orang yang suka melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang perhatikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana minal kafirin. Dan iblis akhirnya termasuk orang-orang yang kafir. Nah, di sini perhatikan baik-baik, ada pelajaran menarik. Kadang satu maksiat bisa menyebabkan kekafiran. Ya, kadang satu maksiat bisa menyebabkan kepada apa? Kekafiran. Sebelum saya lanjut kepada ayat yang selanjutnya, ada pelajaran menarik juga di sini. Orang sombong itu pastinya senantiasa bersifat tong kosong nyaring bunyinya. Itu orang sombong. Ya. Orang sombong pastinya selalu bersifat tong kosong nyaring bunyinya. Persis seperti iblis. Iblis sombong. Padahal kalau dipikir, mana yang lebih bermanfaat? Api apa tanah? Hah? Sebagian ulama tafsir menyatakan tanah yang bermanfaat daripada api. Ya. Karena dengan tanah banyak sekali yang bisa diambil manfaatnya. Ada tumbuh-tumbuhan, ada sungai, ada rumah, ada gunung. Ya. Apa, Pak? Ada mineral, ada di dalam tanah-tanah tersebut luar biasa. Bahkan ya, api adanya di dalam tanah. Kan bumi yang tujuh lipatan ini salah porosnya ada dalam tanah, makanya ada lava, lahar yang keluar dari gunung. Nah, inilah yang disebutkan oleh para ulama, orang yang sombong itu pasti dia tidak ada isinya. Makanya dia mengatakan, salah satu kesombongan iblis mengatakan, a'asjudu liman khalaqta tina. Ya, di dalam surat Al-A'raf juga begitu. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya? Wahai iblis, apa yang menahanmu untuk sujud, ya, kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Dalam surat Al-A'raf disebutkan, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk? Wahai iblis, apa yang menahanmu untuk sujud ketika aku memerintahkanmu sujud? Dia menjawab, ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Ini sombong. Ya. Sombong itu dicatat dua sisi. Dua sisi dari sifat sombong. Pertama, menolak kebenaran, yang kedua meremehkan manusia. Menolak kebenaran, yang kedua meremehkan manusia. Ana khairun minhu, kata dia, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau telah ciptakan aku ya Allah dari api, dan dia telah engkau ciptakan ya Allah dari tanah. Padahal semuanya adalah makhluk ciptaan. Kenapa harus ada yang menyombongkan diri? Nah, itulah sombong. Ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Artinya, kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini dua sifat sombong. Menolak kebenaran dan meremehkan apa? Manusia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya baca apa yang disebutkan oleh Al-Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan, wastakbara an amrillah wa ala adam, dan iblis sombong terhadap perintah Allah dan sombong terhadap Adam. Qala a'asjudu liman khalaqta tina, apakah aku sujud kepada makhluk yang telah engkau ciptakan dari tanah? Wa hadzal iba minhu wal istighbar natijatul kufri alladhi huwa muntawin alaih. Nah, subhanallah, perhatikan baik-baik ya. Ini keengganan iblis untuk sujud dan kesombongan iblis terhadap perintah Allah serta terhadap Adam adalah hasil dari kekafiran yang sudah Allah takdirkan atasnya. Nah, disinilah para ikhwah sekalian, ya, berlakunya takdir Allah. Iblis ditakdirkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sebagai makhluk yang nantinya terkutuk, terlaknat, kafir. Dengan kekafiran yang sudah Allah takdirkan tersebut, pasti akan ada saja sebab-sebab yang Allah menjadikan dengannya dia berbuat maksiat yang menyebabkan kekafiran tadi. Inilah rahasia dari sabda Rasulullah SAW. Ketika beliau ditanya oleh para sahabatnya, wahai Rasulullah, apakah kita beramal ini pena pencatatan amal masih tercatat, kemudian lembaran di Lauhul Mahfud masih basah? Kata Rasulullah SAW, tidak, semuanya sudah tercatat, semuanya sudah kering. Kemudian para sahabat bertanya, fafimal amal, kalau begitu untuk apa beramal? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, iya malu, beramallah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqala. Sesungguhnya setiap sesuatu dimudahkan atas apa yang ditakdirkan untuknya. Allah tidak pernah menzalimi hambanya, tidak pernah menzalimi iblis. Allah takdirkan dengan kekuasaannya iblis sebagai makhluk kafir, terkutuk, terlaknat. Dan dengan sebab-sebab yang nantinya iblis akan menjadi makhluk kafir, terkutuk, dan terlaknat. Makanya beramallah yang baik, karena itu berarti adalah takdir kita. Paham ya para ikhwah sekalian? Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatabayyanat hina idzin adawatuhu lillah wa li adam wa kufrihi wa kufruhu wa istikbaru. Maka pada saat itu terlihatlah permusuhannya kepada Allah, kepada Adam, kekafirannya dan kesombongannya. Kemudian beliau mengatakan wa fi hadhil ayati minal ibari wal ayat. Di dalam ayat yang saya sebutkan tadi ya terdapat pelajaran-pelajaran dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang pertama, isbatul kalami lillahi taala. Penetapan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran dari terjadinya pembicaraan Allah kepada malaikat, yaitu tetapnya sifat al-kalam untuk Allah. Tetapnya sifat al-kalam untuk Allah. Sedikit saya berbicara tentang al-kalam ya bapak ibu saudara-saudari. Kalau ada di antara kaum muslim seperti golongan Asy'ariyah yang mereka mengaku di Indonesia adalah kebanyakan pengikut Asy'ariyah, dan mereka mengaku Asy'ariyah adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka perhatikan salah satu pendapat Asy'ariyah di dalam nama-nama dan sifat Allah, terutama di dalam kalam, sifat kalam, bahwasanya Al-Qur'an ibaratun an kalamillah. Al-Qur'an an kalamillah. Qur'an itu adalah ibarat dari kalamullah. Jadi bukan firman Allah langsung, ibaratnya. Ibaratnya dari mana? Maksudnya begini. Allah berfirman kepada Jibril, Jibril mengungkapkannya kepada Nabi Muhammad SAW dengan ungkapan dari Jibril. Paham? Jadi ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu bukan firman Allah langsung, tetapi apa? Ibarat dari firman Allah. Paham maksudnya? Siapa yang mengibaratkan? Siapa? Jibril yang mengibaratkan. Kenapa mereka sampai berpendapat seperti ini? Karena mereka mengatakan jika Allah mempunyai sifat al-kalam, sifat berbicara, berarti sama dengan makhluk. Sama dengan apa? Makhluk. Dan tidak mungkin Allah sama dengan apa? Makhluk. Ini pendapatnya siapa? Golongan Asy'ariyah. Sedangkan pendapatnya para ulama peneliti dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya kalamullah ghaira makhluk. Firman Allah Subhanahu wa taala tidak makhluk, karena firman Allah adalah salah satu sifat dari sifat para dari sifat Allah. Ya. Firman Allah adalah tidak makhluk karena dia adalah sifat Allah. Sifat apa? Sifat Allah. Dan sifat adalah bagian dari zat Allah. Tidak mungkin makhluk. Nah, yang ingin saya tuju di sini, ketika kita mendapati sifat Allah di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Rasul, maka kita harus melakukan dua pekerjaan. Yang pertama dan kedua, pertama penetapan al-isbat, yang kedua pensucian at-tanzih. Ya. Jadi misalkan saya beri contoh sebelum ini, perhatikan sini semua, ini agak berat sedikit. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir." Surat Asy-Syura ayat 11. Artinya Allah tidak semisal dengan sesuatu apapun, tetapi Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Kita mendengar, kita manusia mendengar dan melihat. Tetapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran manusia. Maka ketika kita mendapatkan di dalam Al-Quran, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, gunakan dua langkah ini. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Oh iya, kami imani, kami tetapi, kami tetapkan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Sama ketika Allah berbicara, Allah berbicara, oh iya, kami mengimani, kami menetapkan sifat Allah bahwasanya Allah berbicara. Ya. Kemudian yang kedua, kita sucikan sifat tersebut. Pendengaran Allah tidak ada kekurangan sedikit pun. Tidak ada aib sedikit pun. Ini namanya mensucikan. Penglihatan Allah tidak ada kekurangan sedikit pun, tidak ada aib sedikit pun. Ini namanya pensucian atau apa? At-tanzih. Ya. Seperti misalkan sifat kalam. Allah mempunyai sifat berbicara. Maka kita tetapkan karena Allah sendiri yang menetapkan untuk dirinya. Dan Allah sendiri yang paling paham tentang diri Allah. Siapa yang paling paham tentang Allah? Allah sendiri. Ya. Maka ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, "Idh qulna lil malaikati isjudu li Adam." Ketika kami katakan, lihat, katakan kepada malaikat, "Usjudu." Itu firman siapa? Firman Allah. Berarti Allah berfirman langsung ya kepada malaikat, "Usjudu." Sujudlah kalian. Itu firman Allah langsung. Maka tugas kita dua ini, menetapkan bahwasanya Allah berbicara secara langsung. Yang kedua apa? Mensucikan. Pembicaraan Allah tidak seperti pembicaraan makhluk yang punya kekurangan suara kita. Ya, suara saya kalau seandainya tidak pakai speaker tidak akan sampai ke satu masjid. Cuma kalangan 1 meter, 2 meter. Beda dengan suara Allah. Ini namanya pensucian. Pensucian sifat Allah dari seluruh aib. Jadi sekali lagi, kalau kita dapati sifat Allah dalam Al-Quran ataupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kita harus lakukan? Yang pertama apa? Menetapkan. Yang kedua apa? Pensucian. Contoh, ada hadis dalam Al-Quran, dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ini mengerikan ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang neraka. Apakah engkau masih menginginkan tambahan orang untuk dimasukkan ke dalam neraka? Artinya sudah penuh belum? Kata neraka, wa taqulu hal min mazid. Masih adakah? Masih kosong? Masih banyak lapak di neraka? Taqulu hal min mazid. Setelah itu Allah masukkan telapak kaki Allah yang mulia. Ini sifat Allah. Telapak kaki, sifat Allah. Maka yang paling pertama kita harus lakukan apa? Menetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai telapak kaki. Kita imani. Kemudian yang kedua apa? Kita sucikan. Telapak kakinya Allah tidak sama dengan telapak kakinya makhluk. Lawang kaki antara makhluk dengan makhluk saja beda. Ya, kaki gajah dengan kaki manusia kan beda. Apalagi kaki Allah dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini. Jadi, silakan catat, jika kita mendapati sifat Allah, jika kita mendapati sifat Allah, maka yang harus kita lakukan adalah dua hal. Pertama, apa? Silahkan jawab sendiri. Apa? Menetapkan. Artinya menetapkan sifat tersebut, jangan dibuang. Jangan tadi seperti yang karena takut menyamakan Allah dengan makhluk, ya, seperti orang-orang Asy'ariyah tadi. Lihat, karena takut menyamakan Allah dengan makhluk, mereka mengatakan Al-Quran adalah ibaratun an kalamillah. Dia adalah ibarat dari firman Allah, bukan langsung firman Allah. Jadi yang kita baca sekarang ini bukan langsung firman Allah, tapi ibaratnya. Ini timbul kenapa? Karena tadi tidak menetapkan. Kenapa timbul tidak menetapkan? Karena takut Allah ketika berbicara berarti sama dengan siapa? Manusia. Nah, itu bahayanya. Paham maksudnya sekarang, Pak? Ya, begitu. Ini pelajaran pagi ini agak berat. Tetapi, ya begitulah, kita harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang harus kita lakukan apa? Pensucian. Pensucian maksudnya apa? Mensucikan sifat-sifat Allah dari aib dan keburukan. Ya, Allah berbicara, Allah berfirman. Tetapi firmannya Allah, ketika Allah berfirman, tidak sama dengan ketika makhluk berbicara. Ya, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Manusia juga melihat dan mendengar. Tetapi antara penglihatan dengan penglihatan beda. Penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk beda. Meskipun sama-sama apa? Melihat. Saya melihat, ya, tidak bisa melihat ibu-ibu yang dibalik tabir. Kenapa? Karena itulah penglihatan makhluk. Sedangkan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Nah, inilah bentuk pensucian. Bahwasanya Allah sifatnya itu tidak pernah tidak pernah ada aib dan keburukan. Hari ini tidak ada pertanyaan karena habis waktu. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.